بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حاضرين جماعه Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan، para pendengar Radio Roja Cilengsi, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Jakarta, Roja Surabaya, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio dan TV RBK di Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, dan TV serta radio lain yang ikut merelay siaran kita ini, juga para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang kedudukan sabar di dalam iman. Kita lanjut dengan pembahasan tentang mengagungkan Allah. Salah satu di antara cara mengagungkan Allah adalah terlarang bagi kita mengatakan beberapa kalimat tertentu yang bisa mengesankan, mengurangi keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tanpa terasa, tanpa disadari, sering dikatakan oleh orang. Di antara kalimat-kalimat yang terlarang untuk diucapkan adalah, pertama, mengatakan assalamu alallah, semoga keselamatan terlimpah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terlarang. Kenapa? Karena ucapan assalamu ala itu doa bagi orang yang diberi salam. Maknanya semoga keselamatan terlimpah kepada dia. Kalau kita mengatakan assalamualaikum, assalamu ala fulan, assalamu ala nabi, dan seterusnya, iya kepada makhluk. Boleh, bagus. Artinya semoga keselamatan dari seluruh aib, seluruh keburukan, seluruh kekurangan terlimpah kepada kalian. Tapi kalau ini dikatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti mendoakan keselamatan bagi Allah. Berdoanya kepada siapa? Kalau kita mengatakan assalamualaikum, semoga keselamatan terlimpah atas kalian, maknanya Allah yang memberikan keselamatan itu. Doanya kepada Allah. Isi doanya semoga Allah memberi keselamatan kepada kalian. Jadi kalau ini ditujukan kepada Allah assalamualaikum, pertama, ini mendoakan kebaikan bagi Allah. Padahal Allah itu adalah zat yang harus dimintai dengan doa, bukan didoakan. Allah itu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu tidak butuh kepada apapun yang ada di alam ini. Dialah pemilik langit dan bumi. Dialah As-Salam. Mana As-Salam yang selamat dari semua aib, semua kekurangan, dan Dia pemberi keselamatan. Karena itulah maka tidak boleh Allah didoakan dengan mengatakan assalamu alallah. Sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Berkata Ibnu Mas'ud, kunna idza kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi shalah qulna assalamu alallah min ibadih. Assalamu ala fulan wa fulan. Kata Abdullah bin Mas'ud, dulu kami bila kami salat bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya, di dalam tahiyat, suka membaca doa assalamu alallahi min ibadih. Semoga keselamatan terlimpah kepada Allah dari hamba-hambanya. Maknanya semoga tidak ada hamba pun yang mencela Allah Azza wa Jalla, selamat dari celaan. Assalamu ala fulan wa fulan, semoga keselamatan terlimpah kepada fulan dan fulan. Terdengarlah ucapan salam para sahabat ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menegur dengan mengatakan la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allaha huwassalam. Jangan kalian mengatakan assalamu ala Allah, semoga keselamatan terlimpah kepada Allah, karena Allah lah assalam. Makna Allah adalah assalam, inna Allaha salimun min kulli aibin wa naqsin. Allah itu selamat dari semua aib dan kekurangan, tapi tidak akan pernah selamat dari celaan. Adakah orang yang mencela Allah? Banyak orang-orang yang kafir, yang ateis, tidak hanya zaman baheula, zaman sekarang juga banyak orang yang mencela Allah secara terang-terangan di media sosial dan lolos dari jerat hukum. Padahal pasal tentang hal itu adanya. Ada enggak kaum muslimin yang husnudzan, yang su'udzan kepada Allah? Muslim padahal ngakunya. Ada. Allah tidak selamat dari celaan. Allah tidak selamat dari su'udzan manusia kepada Dia. Tapi Allah selamat dari aib, dari kekurangan, dari semua yang dituduhkan oleh makhluk, oleh manusia. Allah, ada orang berkeyakinan Allah memiliki anak. Itu celaan bukan? Ya, celaan. Menunjukkan Allah lemah. Allah butuh kepada selain dirinya. Itu tentu saja berupa celaan. Ya, oleh karena itulah Allah tidak selamat dari celaan, dari su'udzan makhluk, tapi hakikatnya, realitanya Allah selamat dari semua aib, dari semua kekurangan, dan dari semua yang dituduhkan oleh makhluk, dari semua keburukan yang dituduhkan oleh makhluk. Ini makna fa inna Allaha huwassalam. Karena sungguhnya Allah lah assalam. Assalam maknanya zat yang selamat. Selamat dari apa? Dari semua kekurangan, dari semua aib, dari semua keburukan, dari semua yang tidak layak. Dia selamat dari semua itu. Dia maha sempurna. Kesempurnaannya pun begitu sempurna. Makanya jangan dikatakan assalamu alallah, semoga keselamatan terlimpah kepada Allah, tidak boleh. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang beliau jelaskan dalam kitab Badai'ul Fawaid, kata beliau, assalamu masdarun wa huwa min alfadid du'a yatadhammanul insya' wal ikhbar, fajihatul ikhbariyah la tunaqidu jihatal insya'iyah wa huwa makna salam al matlub indat tahiyyah. Kata Imam Ibnu Qayyim, assalam itu masdar. Kalau masdar tidak ada terjemahannya ya. Masdar itu apa? Kata yang pokok, terbentuk dari fi'il, fi'il madhi, fi'il mudhari, lalu masdar. Berasal dari kata salima, ya, yaslimu, assalam itu masdarnya. Dan ini termasuk di antara lafad-lafad doa. Assalam itu adalah doa. Kalau assalamualaikum maknanya semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Dan di dalamnya terkandung dua hal, insya dan ikhbar. Menyebar, insya itu, ya, ikhbar itu memberikan kabar, memberikan informasi. Dan inilah salam yang dimaksud di dalam at-tahiyyat. Assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayna. Ini ada dua makna. Makna yang pertama adalah ikhbar. Ikhbar itu maknanya adalah menginformasikan, memberitahukan bahwa keselamatan itu akan tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua bermakna doa, semoga keselamatan itu tercurah. Ya. Lalu Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, wal maqam lima kana maqamu talabis salamah allati hiya ahammu ma indar rajul ata fi talabiha bi sighati ismin min asma'illahi ta'ala wa huwa as-salam alladhi tutlabu minhu as-salamah fatadammana lafdh as-salam ma'nayayn ahaduhuma dzikrullah wa tsani talabus salamah wa huwa maqsudul musallim. Kata beliau, karena meminta keselamatan, menginginkan keselamatan adalah hal yang sangat penting, terpenting bagi setiap orang. Maka di dalam meminta keselamatan digunakan bentuk kata yang menjadi nama di antara nama-nama Allah. Salah satu di antara nama Allah adalah assalam. Makna assalam adalah diminta keselamatan dari assalam. Assalam itu Allah, salah satu di antara nama Allah. Maka dari nama Allah ini diambil lafadznya lalu ditujukan ke makhluk, assalamualaikum, assalamualaika, assalamu ala fulan. Maknanya dimintakan keselamatan bagi makhluk yang sumber keselamatan itu dari zat yang disebut dengan assalam, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam lafaz assalam ada dua makna yang terkandung. Makna yang pertama adalah zikrullah. Dengan mengatakan assalamualaikum, kita menyebut salah satu di antara nama Allah, dan itu zikrullah, yaitu assalam. Dan yang keduanya memintakan keselamatan. Dan itulah maksud dari orang yang memberi salam. Pertama zikrullah, menyebut nama Allah yaitu nama As-Salam. Yang kedua, meminta keselamatan dari As-Salam, dari Allah yang disebut dengan sebutan As-Salam. Makanya karena sebutan As-Salam adalah doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ditujukan untuk makhluk yang lemah, yang mungkin terkena aib, terkena kekurangan, terkena madarat, terkena kecelakaan, maka dimintakan keselamatan untuk mereka agar tidak terkena aib, agar tidak terkena madarat, agar tidak terkena keburukan. Dan itu hanya layak bagi makhluk. Adapun Allah yang disebut As-Salam, tidak ada sesuatu pun yang memadaratkan dia, tidak ada sesuatu pun yang bisa menimpakan keburukan kepada dia, tidak ada sesuatu pun yang menyebabkan dia berkurang dari segala segi. Enggak, Allah lah As-Salam. Itulah lafad atau kalimat pertama yang terlarang diucapkan kepada Allah, yaitu mengatakan As-Salamu ala Allah. Kalimat kedua yang juga terlarang diucapkan adalah berdoa dengan lafaz Allahumma gfir li in syi'ta. Ya Allah, ampuni aku. Sampai di sananya bagus, Allahumma gfir li, itu bagus. Tapi in syi'ta-nya ini yang enggak bagus. Makna in syi'ta, bila engkau mau, bila engkau kehendaki. Allahumma gfir li in syi'ta, ya Allah ampuni aku bila engkau berkehendak, bila engkau mau. Padahal meminta hajat kepada Allah, meminta keinginan kepada Allah, jangan dikaitkan dengan kehendak Allah, tapi pastikan, ya Allah ampuni aku, ya Allah beri rizki aku, ya Allah beri jodoh aku bagi yang jomblo. Pastikan secara mantap. Jangan sampai ya Allah bilang kau mau, kasihlah saya rizki. Kalau enggak mau, enggak apa-apa. Jadi untuk meminta kepada Allah, jangan dikaitkan dengan kehendak Allah. Tapi pastikan, mantapkan, yakinkan keinginan kita atau doa kita. Dalam Sahihain, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taqul ahadukum, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zamil mas'alah, fa inna Allaha la mukrihalah." Kata Nabi SAW, janganlah salah seorang di antara kalian berdoa dengan lafaz, ya Allah ampuni aku bila engkau mau, ya Allah rahmati aku bila engkau mau. Enggak boleh. Tapi pastikan permintaannya, karena Allah mah tidak pernah merasa terpaksa dalam mengabulkan, dalam memberi apa yang diinginkan oleh makhluk. Dalam lafaz Muslim dikatakan, waliya'dhumir rugbah fa innallaha la yata'adhamuhu syai'un 'afa. Silakan perbesar permintaan atau harapan kalian kepada Allah, karena Allah mah tidak merasa keberatan sedikit pun terhadap apa yang akan Dia berikan kepada makhluk. Silakan minta, pastikan permintaan itu, jangan merasa ada kekhawatiran ini terlalu berat bagi Allah. Enggak, khawatir Allah mengabulkannya dengan terpaksa. Enggak, tidak ada yang bisa memaksa Allah. Allah tidak pernah melakukan sesuatu secara terpaksa. Kenapa permintaan dengan lafaz tadi terlarang? Karena ada dua sebab. Sebab pertama, annallaha subhanahu la mukriha lahu alal fi'al wa innama huwa yaf'alu ma yurid bi khilafil 'abdi fa innahu qad yaf'alu syai'a wa huwa karih walakin yaf'aluhu li khaufin aw raja'in min ahadin wallahu laisa kadzalik. Alasan pertama, Allah itu tidak pernah terpaksa. Allah itu tidak bisa ada yang memaksa untuk melakukan apapun. Hanyalah dia melakukan apa yang sesuai dengan kehendaknya. Fa'alul lima yurid. Allah itu fa'al, bukan fa'il. Kalau fa'il melakukan sekali-sekali. Tapi kalau fa'al terus, semua yang dikehendakinya pasti dilakukan. Maka semua yang dikehendakinya pasti terjadi, karena pasti dia lakukan. Kullu ma syaa'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti dia lakukan, dan pasti itu terjadi. Wa man lam yasha' lam yakun. Dan apa yang tidak Allah kehendaki, maka dia tidak akan melakukannya dan tidak akan terjadi. Di alam jagat raya ini tak ada satupun kejadian di luar kehendak Allah. Enggak ada. Semua yang terjadi itu karena Allah kehendaki, baru itu terjadi. Jadi pertama, Allah tidak pernah ada yang memaksa dalam melakukan apapun. Dia hanya melakukan sesuatu yang dia kehendaki, berbeda dengan makhluk, berbeda dengan hamba, dengan manusia. Kadang-kadang melakukan apa yang tidak dikehendaki. Kadang melakukan karena takut, karena berharap sesuatu. Kalau tidak mengharapkan mah tidak mau melakukan. Kalau tidak takut mah tidak akan melakukan. Seorang anak disuruh oleh ibunya, sapu tuh halaman. Kata anak, capek mah. Kalau enggak disapu ini, sapu kena kepalamu. Diancam. Akhirnya anak itu melakukan. Apakah dia melakukan dengan sukacita? Tidak, dia terpaksa karena takut. Kalau enggak disapu itu sapu kena ke kakinya, ya. Atau kamu sapu ujung. Enggak, sapu, kalau sapu nanti dikasih pulsa 100.000. Mau dia. Bisa beli kuota dia, bisa internetan sebulan dengan uang segitu, ya. Akhirnya dia mau melakukannya karena berharap sesuatu. Kalau enggak dikasih enggak akan mau. Itu orang, itu hamba, itu makhluk. Sering kali dia melakukan bukan karena kehendaknya, tapi karena terpaksa, baik karena takut atau karena mengharapkan sesuatu. Wallahu laisa kadzalik. Allah mah tidak seperti itu. Tidak ada yang bisa mengancam Allah. Tidak ada yang bisa mengiming-imingi Allah. Tidak boleh kita berdoa, ya Allah, kabulkan doa saya. Kalau enggak dikabulkan, saya enggak mau ibadah loh. Kata Allah teh, sebodoh amat. Emangnya Allah butuh kepada ibadah kita? Enggak. Apalagi ibadahnya asal-asalan. Ibadah super hebat apapun, enggak Allah butuhkan. Allah nyuruh kita ibadah itu demi kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah. Allah itu kan nanti di akhirat itu berkata, yabna Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada fi mulki syai'a. Hei anak Adam, sesungguhnya bila semua makhluk dari awal sampai akhir, jin ataupun manusia, seluruhnya memiliki sebaik-baik hati di antara kalian. Umpamanya hati jin, hati manusia seperti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti hati para malaikat. Yang bersih, yang tunduk, patuh, taat, satya, satuhu, enggak pernah maksiat kepada Allah, dan sekali ibadah, kualitas ibadahnya tidak ada yang menandingi. Kalau semua makhluk begitu, ibadahnya hebat, sedikit pun tidak menambah kepada kekuasaanku. Enggak ngaruh. Sebaliknya, lau kana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajul minkum ma naqasa min mulki syai'a. Kalau semua kalian dari awal sampai akhir, jin dan manusia, hatinya seburuk-buruk hati di kalangan kalian, hati kita semuanya seperti hati iblis. Jin dan manusia semuanya durhaka, gak ada yang ibadah, gak ada yang ingat kepada Allah, seluruhnya durhaka, sedikit pun tidak mengurangi kekuasaan aku. Gak ngaruh ibadah kita. Jangan coba-coba mengancam kepada Allah, ya Allah kalau saya gak diberi jodoh, saya berhenti sholat. Seburuk amat, rugi-rugi sendiri. Ya, Allah tidak pernah ada yang bisa memaksa, tidak pernah ada yang mengiming-imingi, tidak akan ada yang bisa. Oleh karena itulah, maka kalau kita meminta kepada Allah dalam doa, jangan dikaitkan dengan kehendak Allah. Ya Allah, ampuni saya bila engkau menghendaki. Enggak. Tapi pastikan, ya Allah, ampuni dosa saya. Ya. Sesuailah dengan keinginan kita kalau berdoa. Ya Allah, beri saya rizki. Ya Allah, beri saya jodoh. Ya Allah, beri saya ampunan. Ya Allah, beri saya rahmat. Sesuai dengan keinginan kita, pastikan. Jangan dikaitkan dengan keinginan Allah. Karena kalau dikaitkan dengan keinginan Allah, seolah-olah kita punya persepsi kadang Allah memberi secara terpaksa. Enggak. Ini alasan pertama kenapa kalimat itu dilarang. Kedua, anna ta'liqa 'alal masyi'ah yadullu 'ala futurin fit talab wa qillati rughbah fihi fa in hasala wa illa istaghna anhu wa hadha yadullu 'ala adamil iftiqar ila Allah azza wa jalla. Alasan kedua, kenapa itu dilarang? Karena berdoa dengan mengaitkan permintaan kepada kehendak Allah menunjukkan asal-asalan, lemah, sedikit sekali kesungguh-sungguhannya, seolah-olah bila engkau kabulkan syukur, tidak juga enggak apa-apa. Seolah-olah begitu kan? Jangankan kepada Allah atuh, ya. Kepada sama manusia, coba tolong dikasih saya lah kalau mau, kalau enggak ya enggak apa-apa, udah enggak, kan gitunya. Seolah-olah orang yang ngomong begitu tidak butuh-butuh amat ya. Dan bila itu ditujukan kepada Allah lebih dahsyat lagi, menunjukkan dia tidak begitu perlu kepada Allah tentang apa yang dia minta. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kesungguh-sungguhan kita dalam berdoa. Inilah dua hal yang terkandung dalam kalimat tadi, makanya terlarang. Terlarang meminta kepada Allah dengan mengaitkan permintaan Allah itu dengan kehendak Allah. Ya Allah, ampuni saya bila engkau menghendaki, beri rahmat saya bila engkau menghendaki, beri rizki saya bila engkau menghendaki. Enggak boleh. Pastikanlah permintaan kita kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi dikatakan, wal ya'dhumir raghbah fa innallaha la yata'adhamu syai'un adha. Silakan perbesar permintaanmu kepada Allah. Silakan perbesar harapanmu kepada Allah, karena Allah itu tidak pernah merasa keberatan sedikit pun tentang apa yang Dia akan berikan kepada hamba-hambanya. Ya, tidak pernah merasa berat, tidak pernah merasa sulit, dan tidak ada sesuatu pun yang berat. Semua hal ringan, enteng bagi Allah Azza wa Jalla. Jangankan itu atuh, menciptakan langit dan bumi saja bagi Allah mudah. Mengatur seluruh kehidupan yang begitu kompleks, begitu komprehensif, begitu bermacam entah berapa triliun jenis makhluk, seluruhnya diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Wa dzalika 'alallahi yasir. Seluruhnya itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah. Seluruhnya enteng, seluruhnya gampang. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah Allah mah berehan, dermawan, bagur kepada hamba-hambanya. Rahmat dan permintaannya begitu luas. Dan kalau Allah menghendaki apapun, cukup dengan mengatakan kun, maka jadilah itu. Allah berfirman dalam banyak ayat. Di antara dalam surah Yasin ayat yang ke-82, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanyalah urusan Allah itu, perintah Allah itu, bila Dia menghendaki sesuatu, cukup dengan mengatakan jadilah kamu, maka jadilah sesuatu tersebut. Enteng bagi Allah. Jangankan memberi kepada kalian, menciptakan kalian juga yang lebih sulit daripada memberi mampu. Jangankan menciptakan kalian makhluk-makhluk kecil, menciptakan makhluk besar langit dan bumi mudah. A antum asyaddu khalqan amis sama bana. Apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya ataukah menciptakan langit yang kemudian ditata, yang kemudian diatur? Mana yang lebih sulit? Tentu saja lebih sulit menciptakan langit yang begitu besar, begitu kompleks, begitu komprehensif, begitu detail daripada menciptakan manusia. Itu saja mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berdasarkan hal itulah, maka di dalam berdoa jangan kaitkan isi doa kita dengan kehendak Allah, tapi pastikan, mantapkan, fixkan keinginan kita dalam doa tersebut kepada Allah. Inilah kalimat yang kedua yang terlarang. Kalimat ketiga yang juga terlarang adalah bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam rangka menghalangi, mencegah Allah atau keengganan Allah untuk melakukan satu kebaikan. Ya boleh. Seperti umpamanya, demi Allah, Allah tidak akan memberi hidayah kepadamu. Ya boleh. Memberi hidayah itu kebaikan apa bukan? Kebaikan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Enggak boleh. Demi Allah, Allah tidak akan memberi rizki kepada kamu. Enggak boleh. Karena memberi ampunan, memberi rizki, memberi hidayah, itu wewenang Allah. Wewenang Allah jangan kita rebut. Kemudian kita katakan dengan mengataskan nama Allah, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Enggak boleh. Ya. Seperti yang terungkap dalam salah satu hadis yang diterima dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu an. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berbicara atau menerangkan bahwa ada seseorang yang berkata kepada kawannya, wallahi la yaghfirallahu lak. Ini pernah kita bahas di dalam kitab Tauhid di penjelasan terdahulu yang diberi judul Al-Iqsamu Allah. Bersumpah dengan mengatasnamakan Allah. Dan dalam rangka memvonis orang dengan vonis yang hanya menjadi hak Allah. Dua orang, satu ahli ibadah, satu ahli maksiat bersahabat. Ketika ahli ibadah berjumpa dengan sahabatnya, si sahabatnya ini lagi bermaksiat, lagi berdosa. Ditegur ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada, tinggalkan apa yang kamu lakukan. Dia bilang apa? Khallini wa rabbi. Ini urusan aku dengan Allah. Kamu jangan ikut campur, jangan usil. Ini memang jawaban nyebelin ya. Tapi dikatakan oleh orang itu. Pisah. Terus berjumpa lagi beberapa hari kemudian. Masih sedang bermaksiat, ditegur. Jawabannya sama. Khalidi wa Rabbi, biar ini urusan aku dengan Allah. Sampai tiga kali. Pada kali yang ketiga, jengkel si ahli ibadah ini. Lalu berkata, wallahi la yaghfirallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Mengampuni dosa itu hak siapa? Hak Allah. Wewenang siapa? Wewenang Allah. Dia rebut dengan mengatasnamakan Allah. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Ringkasnya cerita, di akhirat Allah panggil orang ini. Lalu ditegur, man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan qad ghafartu lah wa ahbattu amalak. Siapa yang dulu ketika di dunia berani bersumpah dengan mengatasnamakan diriku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan. Aku sudah ampuni dosa si fulan itu dan aku hapus amal-amal kamu. Akhirnya si fulan dimasukkan ke dalam surga, si orang yang ahli ibadah tapi bersumpah tadi dimasukkan ke dalam neraka wal'iyadzu billah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kenapa demikian? Sepintas menurut analisa kita, kacamata kita yang terbatas, yang dangkal. Di mana ya keadilan Allah? Kok si ahli ibadah pirage, kata orang Sunda. Pirage itu apa? Cuma ngomong begitu masuk neraka, seluruh amal-amal baiknya terhapus. Tapi si ahli maksiat kok diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Kan gitu ya. Dulu kita sudah sempat membahas alasannya dan analisa para ulama. Kenapa ahli ibadah ini terhapus semua pahalanya dan dimasukkan ke dalam neraka? Karena ucapannya yang mengatakan wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan, itu cermin dari ketakaburan dia, arogan dia, mentang-mentang ahli ibadah mengatasnamakan Allah dalam memvonis sesuatu yang menjadi hak dan wewenang Allah. Arogan enggak? Arogan. Takabur enggak? Takabur. Takabur itu merasa diri besar. Dan takabur mustahil lahir dari ibadah yang benar. Ibadah yang benar itu melahirkan ketawaduan. Kalau setelah ibadah dia takabur, dia sombong, dia masih berbuat maksiat dan dosa, menunjukkan dosanya itu, maksiatnya yang masih biasa dia lakukan, takaburnya, sombongnya, indikator ditolaknya ibadah-ibadah yang selama ini dilakukan. Makanya terhapus tuh pahalanya, gak ada pahala. Karena ketakaburan orang tadi. Nah, akhirnya orang yang ibadahnya salah, ibadahnya keliru mungkin karena niat yang tercampur riya, sum'ah, ujub dan yang sejenisnya, atau karena tidak mutaba'ah ketika melakukan ibadah. Syarat diterima ibadah kan dua itu kan, ikhlas dan mutaba'ah. Tidak ikhlas ditolak. Allah berfirman, ana aghna syuraka yani syirki. Faman 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Ini hadis kursi riwayat Imam Muslim. Kata Allah, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan saingan, tandingan. Siapa orang yang melakukan satu amal ibadah, amal soleh, tapi dia menyekutukan aku di dalamnya dengan yang lainnya. Niatnya mungkin keliru, dibagi dua, separuh untuk Allah, separuh untuk pujian manusia. Allah menyatakan, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syirik, ditolak karena enggak ikhlas. Demikian juga kalau tidak mutaba'ah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan tapi dia tidak mengikuti aku dalam melakukan amalan itu, ditambah, dikurang atau dirubah atas nama agama. Ini amalan ibadah ya, bukan kreasi di bidang duniawi, bukan itu, tapi melakukan ibadah. Ibadahnya itu tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa radd, ditolak. Dan bukti ditolaknya, dia akan diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Belot nanti dia di akhir hayat. Ini yang dikhawatirkan, yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha waliyadzubillah. Ada orang yang melakukan amalan-amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, melakukan banyak kebaikan, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi. Di akhir hayat dia belot, berhenti dari semua ibadah itu, berganti melakukan dosa dan kemaksiatan, mati dalam keadaan demikian, lalu masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Su'ul khatimah. Karena ibadahnya ditolak. Kenapa ditolak? Mungkin aspek niat, mungkin aspek mutabah. Akibatnya, akibat dari ibadah-ibadah yang ditolak ini melahirkan dosa, maksiat atau keburukan akhlak. Di antaranya ketakaburan. Tadi orang itu mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Ini takabur, arogan. Dan takabur mustahil lahir dari ibadah yang benar. Kalau setelah ibadah dia takabur, kalau setelah ibadah dia arogan, kalau setelah ibadah dia bermaksiat, itu arogansinya, takaburnya, maksiatnya menjadi indikator ditolaknya ibadah tadi. Man amila hasana thumma atbaha bisayi'ah fadhalika alamatu raddil hasanah wa adami qabuliha. Siapa orang yang melakukan satu ibadah, satu kebaikan, lalu diikuti dengan keburukan, diikuti dengan dosa. Keburukan itu, dosa itu menjadi tanda ditolaknya kebaikan tadi dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya orang tadi dihapus amal-amal baiknya dan dimasukkan ke dalam neraka. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itulah analisa para ulama kenapa ahli ibadah sampai dikenerakakan. Karena ibadahnya ternyata tertolak. Bukti tertolaknya dia takabur. Itu yang terjadi pada diri iblis. Laknatullahi alaih. Iblis kan dulu ahli ibadah. Ibadah di langit kata Imam Al-Qurtubi itu dalam kitab At-Tadhkirah. 80 tahun di langit dia. Dengan ibadah yang hebat. Tapi ternyata apa? Lahir takabur. Dalam dirinya enggak ada yang tahu ketakaburan itu kecuali dia dan Allah Azza wa Jalla. Allah membongkar itu ketakaburannya. Diciptakanlah Adam. Disuruh sujud. Enggak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujud kamu kepada Adam. Semua malaikat sujud. Karena malaikat selama ini tulus-tulus saja beribadah kepada Allah, ikhlas. Enggak ada halangan, enggak ada keberatan sujud kepada Adam dalam rangka menghormat asal yang memerintahkannya Allah. Saat itu syariat membolehkan menghormat kepada makhluk lain dalam bentuk sujud, boleh saat itu. Bukan ibadah. Karena tunduknya, karena tauhidnya para malaikat hanya taat kepada Allah, diperintah sujud-sujud. Adapun iblis aba wastakbar, dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafir. Terbongkar tuh. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ibadah yang dilakukannya melahirkan ketakaburan, ditolak ibadahnya. Dan berakhir kehidupannya dalam keadaan buruk yang disebut dengan su'ul khatimah. Jadi mengatakan perkataan tadi, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu, ini su'ul adab terhadap Allah. Buruk adab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, takallama bikalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Orang ini mengatakan satu kalimat yang menghancurkan dunianya, menghancurkan akhiratnya. Hanya dengan mengatakan demi Allah bahwa Allah tidak akan mengampuni si fulan, mengampuni si alan, atau memberi rahmat atau yang sejenisnya, maka itu terlarang dan tidak boleh. Ya, inilah kalimat yang ketiga. Jadi di dalam hadis ini terkandung dalil wajibnya memiliki adab yang baik kepada Allah, baik dalam ucapan ataupun dalam bentuk perbuatan. Jangan terkesan ujub, takabur, merendahkan, menghinakan orang lain dan yang sejenisnya. Terlarang bersumpah mengatasnamakan Allah Azza wa Jalla dalam rangka menghalangi perbuatan Allah dari kebaikan, seperti mengampuni, memberi hidayah, memberi rahmat dan yang sejenisnya. Adapun bersumpah atas nama Allah karena husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka boleh. Berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna min ibadillah man law aqsama 'alallah la abarrah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada orang yang bila dia bersumpah atas nama Allah pasti isi sumpahnya itu terbukti. pasti isi sumpahnya itu kejadian. Jadi dibolehkan bersumpah dengan mengatasnamakan Allah, menyebut Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka menunjukkan sikap husnudzon kepada Allah dengan mengatakan contoh umpamanya ya, siapa orang yang dermawan demi Allah, Allah akan kayakan dia, Allah akan apa namanya mudahkan rizkinya. Boleh, karena pertama husnudzon kepada Allah, yang keduanya sesuai dengan nas Al-Quran atau hadis yang sahih bahwa siapa yang infak dan sedekah Allah akan balas dengan balasan yang berlipat ganda. Iya. Siapa orang yang bertobat dengan taubatan naswa, wallahi demi Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Boleh, karena di dalamnya terkandung dua hal. Pertama husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang keduanya sesuai dengan nas atau penjelasan pernyataan Allah dalam Al-Quran atau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih. Sekarang yang ketiga nih, coba dijawab. Kalau ada orang yang menyatakan saking sayangnya Allah kepada hambanya, demi Allah dia akan mengampuni semua dosa hambanya walaupun dia tidak bertobat, boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena di dalamnya ada dua hal. Pertama, su'udzon kepada Allah. Kedua, tidak sesuai dengan nas. Kalau orang berbuat dosa, tidak tobat, tidak melakukan kebaikan, apakah mungkin diampuni oleh Allah? Tidak mungkin. Karena apa? Karena kalau semua yang berdosa tanpa tobat diampuni, yang tobat diampuni, yang soleh diberi ampunan, yang salah diberi ampunan, adil apa tidak? Tidak adil. Ya. Kalau memang yang soleh diampuni, yang salah diampuni, ngapain jadi orang soleh? Kalau yang soleh masuk surga, yang salah masuk surga, ngapain jadi orang soleh? Udah aja jadi orang salah asal ke surga. Kan yang salah itu biasanya menyenangkan kan ya? Happy-happy, bebas, tidak terbelenggu oleh aturan. Kayak gitu tuh. Allah menyatakan dalam Al-Quran, afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun, apakah kami akan menyamakan sikap kepada orang-orang yang takwa dan kepada orang durhaka? Enggak mungkin sikap Allah sama, enggak mungkin respon dari Allah sama kepada yang baik dengan kepada yang jahat. Afanaj'al muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun, gimana sih kamu mikirnya itu? Jadi kalau ada orang dosa terus, tobat enggak, melakukan banyak kebaikan enggak, terus berkeyakinan pastilah diampuni, su'udzon kepada Allah, berarti Allah enggak adil. Kedua, nas ayat atau hadis menyatakan orang yang berdosa, tidak tobat, tidak banyak melakukan kebaikan, ya dosanya tidak akan diampuni, terbawa terus ke akhirat, dan Allah akan balas dengan balasan yang sesuai. Berdasarkan hal itulah, maka mengatakan perkataan tadi, maka terlarang, tidak boleh. Ya, jadi intinya, yang terlarang adalah bersumpah mengatasnamakan Allah yang mengandung dua hal tadi. Pertama, su'udzon kepada Allah. Yang kedua, bertolak belakang dengan pernyataan Allah baik dalam Quran ataupun dalam hadis. Seperti demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Ah, itu su'udzon kepada Allah, maghfurur rahim. Terus timbul pertanyaan. Tadi sudah dijelaskan kenapa si ahli ibadah yang mengatakan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu, itu ternyata ke neraka. Kita sudah paham alasannya. Sekarang sebaliknya, orang ahli maksiat diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Gimana penjelasannya tuh? Berkata Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Al-Khulmu fi Ta'liq ala Kitab At-Tauhid, ketika menerangkan hadis ini, bahwa di dalam ucapan ahli maksiat tadi terkandung roja yang besar. Rojanya bukan radio. Apa makna roja? Harapan. Kita ditegur, ketika ditegur, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Tinggalkan apa yang sedang kamu lakukan. Apa dia bilang? Khallini wa rabbi, biar ini urusan aku dengan Allah. Dia tahu Allah Maha Pengampun kalau dia bertobat. Ucapannya mengisyaratkan dia mengenal Allah dengan baik. Allah Maha Pengampun. Bila dia minta ampunan itu dan bertobat, berhenti suatu saat dari dosa-dosanya. Dan orang itu kemudian dianugerahi hidayah untuk tobat oleh Allah sebelum kematiannya datang. Setelah bertobat, dosa-dosa yang pernah dilakukan itu terhapus. Dimasukkanlah ke dalam surga. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan sebenar-benarnya tobat. Tobat nasuha. Maka Allah akan hapus semua kesalahan-kesalahan kamu. Dihapus tuh. Dan Allah akan masukkan kamu ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di dalamnya. Jadi dari ucapannya khallini wa rabbi, biar ini urusan aku dengan Allah, mengisyaratkan nanti aku akan tobat. Lalu dianugerah hidayah taubat, dihapus semua dosa, mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang ini mati dalam keadaan husnul khatimah, yang itu tadi mati dalam keadaan sul khatimah. Yang itu ke neraka, yang ini ke surga. Begitulah penjelasan para ulama. Ya. Dari hadis atau semua penjelasan tadi, wajib kita menjaga lisan kita. Jangan mengatakan perkataan atau kalimat yang bisa menghancurkan kita, nasib kita, menghapus seluruh kebaikan-kebaikan dan pahala kita, mengundang murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Sebuah hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata Mu'adz, "Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih." Wahai Rasulullah, apakah kita akan diazab karena apa-apa yang kita katakan? Karena lisan-lisan kita yang tak terkendali. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Thaqulatka ummuka ya Mu'adz. Thaqulatka ummuka, mana ibumu telah kehilanganmu. Disebut dengan sebutan kalimatut tasyafuq wat tarahum. Kalimat yang mengatakan perasaan kasihan kepada orang yang menjadi lawan bicara, kasihan kamu ini. Wa hal yukabbun nasu finnari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmidzi wa shahahahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah manusia dibolak-balikan wajahnya atau tenggorokannya di api, di atas api neraka, kecuali karena tidak mengendalikan lisan-lisan mereka ketika berbicara. Sebuah peribahasa menyatakan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang sangat bergantung kepada penjagaan lisannya. Lisan ini enteng, lidah ini kecil lunak. Tapi tajamnya ini lebih tajam daripada pedang. tajamnya ini lebih tajam daripada senjata tertajam apapun yang terbuat dari logam. Logam hanya bisa menyakiti beberapa orang, tapi satu lisan bisa menyakiti jutaan orang. Berdasarkan hal itulah, maka wajib bagi kita untuk memelihara lisan, terlebih ketika kita berbicara tentang Allah Azza wa Jalla, tentang hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang keagungannya. Jangan sampai kita keceletot lidah karena kebodohan kita, karena ketidaktahuan kita tentang Allah Azza wa Jalla serta keagungannya. Ya, cukup penjelasan kita sampai di sini, dan kita masih memiliki sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Akhi Fawas di studio, dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Silakan Fawas. Baik, terima kasih kami ucapkan. Jazakumullahu khairan, materi bahasan yang sangat bermanfaat yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuki sesi interaktif. Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 021-823-6543 atau dengan pesan singkat ke 081-989-6543. Kami berikan kesempatan dari penelpon terlebih dahulu. Silakan 021-823-6543. Halo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana, Bapak? Dengan Reza, Pak. Kebetulan lagi di perjalanan. Silakan, Pak Reza. Ya, yang saya mau tanyakan begini. Jadi ada pemikiran seperti ini terkait dengan setiap nabi kan ada umatnya ya. Jadi Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kemudian kita ini kan selaku nabi umat Nabi Muhammad. Kemudian juga di Quran juga disampaikan bahwa sebelum Al-Qur'an ada kitab juga yang diturunkan oleh Allah, Zabur, Taurat dan Injil. Yeah. Nah, kemudian pertanyaannya saya, di antara umat-umat tersebut kan namanya keyakinan ya, mereka yakin gitu dengan dengan agama yang sebenarnya, mungkin maksudnya terkait dengan tetap dengan tauhidnya, tapi mungkin dengan kitab yang mereka yakini dengan yang aslinya ya, bukan dengan perubahan. Karena kemarin sempat dengar juga di Radio Roja bahwa yang pertama kali pada saat Rasul menerima wahyu yang membenarkan, bukan dia meyakini bahwa itu benar, adalah saudara dari Siti Khadijah yang dimana dia beragama Nasrani. Nah, bagaimana, jadi secara dari pemikiran itu bagaimana terkait dengan itu? Jadi karena mereka meyakini bahwa agama-agama mereka dari nabi, dari umat yang mereka, dari nabi yang mereka ikut pada zamannya itu, dengan kondisi yang seperti sekarang gitu. Karena ada sempat bertukar pikiran dengan teman-teman, kemudian waktu itu saya lagi di luar, jadi diskusi terkait dengan itu. Mohon masukannya seperti itu. Iya. Ya, baik Pak Reza. Iya. Itu saja ya? Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza di perjalanan. Silakan Ustaz. Ya. Pertanyaan, kalau zaman sekarang ada orang yang masih mengikuti ajaran nabi-nabi terdahulu, mengikuti Taurat, Zabur, dan Injil, mereka masih berpegang teguh kepada agama lamanya, bagaimana dengan nasib orang itu sekarang? Iya, barakallahu fik Pak Reza. Setelah Nabi SAW diutus, jangankan pengikut para nabi terdahulu, seandainya nabi-nabi terdahulu masih hidup di zaman Nabi Muhammad SAW turun, maka mereka wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Wajib. Kalau tidak, maka kufur. Walaupun itu seorang nabi. Berkata Nabi SAW ketika melihat Umar bin Khattab radhiyallahu an membawa-bawa kitab Taurat, Nabi SAW marah kemudian menyatakan, wallahi law kana Musa hayyan ma wasya'u illa tiba'ani. Demi Allah, seandainya Musa masih hidup, tidak halal baginya kecuali harus mengikuti aku. Oleh karena itulah, maka di dalam Al-Quran surah Al-Araf Allah menyatakan, surah Ali Imran Allah menyatakan tentang nabi-nabi terdahulu, para nabi sebelum mereka diutus menjadi nabi oleh Allah Azza wa Jalla diberikan satu komitmen, kalau nanti datang nabi akhir zaman kepada kamu, latu'minun nabihi walatansurunnah, berimanlah kamu kepadanya dan jadilah kamu penolong-penolongnya. Terus kata Allah, maukah kamu bersaksi, aqrartum wa syahidtum, apakah kalian mau berikrar dan mau bersyahadat? Mereka menjawab, aqrarna, ya kami mau berikrar. Seluruh nabi disyaratkan, diberi komitmen begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya Musa masih hidup sekarang, tidaklah halal bagi dia kecuali mengikuti aku. Itu nabinya, dan enggak boleh mengikuti ajaran yang selama ini dibawanya. Karena apa? Karena begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, seluruh kebaikan dalam agama terdahulu masih dipertahankan di dalam agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, plus ada beberapa tambahan yang tidak ada di zaman dulu. Ini lebih sempurna. Mengikuti ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW, berarti mengikuti ajaran nabi-nabi sebelumnya. Adapun mengikuti ajaran nabi sebelumnya tanpa mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW di zaman ketika nabi sudah lahir, maka ini terlarang. Makanya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam sudah kita pernah terangkan, kelak akan turun di akhir zaman. Turunnya beliau diterangkan dalam Al-Quran, diterangkan dalam hadis yang sahih, dan kita sudah bahas itu. Tapi yang beliau lakukan bukan menerapkan Injil, bukan menerapkan ajaran agama yang beliau bawa, tapi menegakkan Quran Sunnah. Itu yang dilakukan oleh Nabiullah Isa kelak. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW datang membawa dan menyebarkan Quran, dibeberkan dengan nas hadis-hadis yang sahih, tak ada seorang pun yang dibolehkan untuk mengikuti nabi-nabi sebelumnya atau agama-agama sebelumnya, sekalipun agama sebelumnya itu anggap saja umpamanya masih asli. Terlebih agama-agama sebelumnya sekarang sudah banyak dirubah, dan inti dari tauhidnya sudah terhapus. Coba umpamanya Yahudi, dia berkeyakinan, mereka berkeyakinan Allah punya anak. Siapa nama anaknya? Uzair. Itu sudah menghapus tauhid yang disebarkan oleh para nabi sebelumnya. Demikian juga Nasrani. Tauhid yang disebarkan oleh Nabiullah Isa sudah hancur dengan keyakinan bahwa Nabi Isa adalah putra Allah Subhanahu wa taala yang juga layak disembah. Maka sudah jauh perubahannya. Sudah meruntuhkan fondasi dari dakwah nabi-nabi sebelumnya. Maka lebih terlarang lagi. Seandainya Zabur, Taurat, Injil itu masih asli, dan ada orang yang masih mengikuti ajaran asli nabi-nabi sebelumnya setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW, maka tidak halal lagi mengikuti semua itu. dan seluruh kebaikan pada ajaran Nabi sebelumnya, kitab sebelumnya sudah ada di dalam Al-Quran, plus beberapa tambahan yang tidak ada di ajaran Nabi sebelumnya atau di kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu, apakah orang itu sudah terkena dakwah Islam atau belum? Tapi ketika hidupnya tidak mengikuti ajaran Islam dan mati dalam keadaan demikian, secara lahiriah kita tetap menghukumi dia sebagai orang yang bukan muslim. Tapi apakah dia ke surga atau ke neraka? Tergantung. Kalau dia sama sekali tidak pernah mendengar ajaran Islam, sehingga berpegang teguh kepada ajaran sebelumnya, walaupun untuk di zaman sekarang nyaris mustahil orang tidak mendengar dakwah Islamnya karena ada sains, ada teknologi. Tapi katakanlah ada, mati dalam keadaan demikian, tetap secara lahiriah kita menganggap dia bukan muslim, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, tidak didoakan ampunan dan surga. Adapun nasib dia kalau benar-benar tidak pernah mendengar dakwah Islam, itu urusannya adalah tanggung jawab Allah Azza wa Jalla, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Ustaz. Berikutnya di kesempatan kedua masih dari penelpon 0218236543, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana? Dari hamba Allah dari Kalimantan Barat. Ya. Singkawang. Silakan Pak. Awal Ustaz, ketika ada orang yang meninggal lalu diumumkan atau menulis di media massa dengan menyebut telah berpulang ke rahmatullah, apakah itu mendahului takdir Allah? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Silakan Ustaz. Terima kasih Pak. Silakan. Iya. Perkataan telah berpulang ke rahmatullah bagi orang yang sudah meninggal, ya, apakah itu tidak mendahului ketetapan Allah? Baik, barakallahu fik. Itu sama dengan orang yang mengatakan atau ya mengatakan rahimahullah kepada orang yang sudah meninggal atau almarhum kepada orang yang sudah meninggal. Permasalahannya apakah pasti orang itu dirahmati oleh Allah ataukah tidak, ya? Kalau perkataan Allah yarham atau perkataan rahimahullah, maka itu doa, bukan jazm. Semoga Allah merahmatinya, bukan pasti Allah merahmatinya. Maka seluruh ulama membolehkan mengatakan rahimahullah atau yar Allah yarham. Ulama baru ikhtilaf ketika mengatakan almarhum kepada orang yang sudah meninggal. Sebagian ulama melarang mengatakan almarhum kepada seorang yang sudah meninggal. Karena apa? Karena almarhum adalah jazm. Jazm itu artinya memastikan pasti dia dirahmati oleh Allah. Kenyataannya pasti enggak dirahmati oleh Allah, belum tahu kita. Mungkin orang itu lahiriahnya soleh, bagus, kita enggak tahu di belakang kita. Enggak tahu bagaimana keadaan meninggal dia, su'ul khatimah atau husnul khatimah, wallahu alam, kita tidak tahu. Maka tidak boleh memastikan pasti dia dirahmati oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga, tidak boleh. Jadi sebagian ulama melarang mengatakan almarhum kepada orang yang sudah meninggal, karena di dalamnya terkandung jazm atau memastikan. Apakah semua ulama sepakat? Tidak. Syaikhul Utsaimin membolehkan mengatakan kata-kata almarhum kepada yang sudah meninggal, karena beliau berpendapat almarhum tidak selalu mengandung makna jazm, tapi sama dengan rahimahullah atau Allah yarham, artinya doa semoga Allah merahmatinya. Jadi kalau perkataan almarhum kita kepada yang sudah meninggal dengan niat doa semoga Allah merahmatinya, tidak mengandung jazm, maka dibolehkan. Tapi kalau niat kita mengatakan almarhum dengan keyakinan pastilah dia itu diberikan rahmat, pasti dia ke surga, maka tidak boleh, karena ini menyangkut perkara gaib yang kita tidak tahu. Adapun perkataan telah berpulang ke rahmatullah, kalau ini kepada orang kafir jelas terlarang. Orang kafir berpulangnya tidak ke rahmatullah, tapi kepada apa? Kepada azab Allah. Orang itu mati dalam keadaan kafir, jangan dikatakan telah berpulang ke rahmatullah, padahal dia dapat azab. Pasti enggak orang kafir diazab? Pasti, kalau dia mati dalam keadaan kafir. Kepastiannya itu karena nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, siapa? Oh, enggak boleh mengatakan pasti ke neraka ke orang kafir. Orang itu ingkar kepada pernyataan Quran dan hadis. Kan itu wewenang Allah memvonis surga atau neraka. Betul, tapi Allah dan Rasulullah sudah menyatakan secara pasti dalam Al-Quran, dalam hadis. Pasti orang yang mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, dalam keadaan bukan Islam, pasti itu ke neraka, pasti. Kata siapa? Kata Allah dan Nabi. Jangan saya mengatakan, kita kan enggak tahu, itu wewenang Allah. Kenapa kita rebut? Benar wewenang Allah, tapi Allah telah memastikannya dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kalau orang kafir tidak boleh kita katakan telah berpulang ke rahmatullah, karena dia pasti dapat azab. Adapun kalau dia orang muslim, lalu kita meninggal, lalu kita katakan telah berpulang ke rahmatullah. Ya, dalam bahasa Indonesia saya tidak faham apakah perkataan ini merupakan doa atau jazm. Kalau kita mengatakan telah berpulang ke rahmatullah itu jazm, artinya memastikan pasti dia dapat rahmat Allah ke surga, maka tidak boleh. Tapi kalau maksud atau niat kita mengatakan telah berpulang ke rahmatullah itu merupakan doa, semoga setelah kematiannya dia dapat rahmat Allah, semoga dia ke surga, sehingga berupa doa, maka dibolehkan kalau hal itu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawaz terakhir, ya. Baik. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat al-Ustaz. Satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat. Ada dua pertanyaan dari hamba Allah dan pendengar lainnya di Pekanbaru yang bertanya hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagaimanakah kondisi jika ada seseorang yang terjatuh ke dalam banyak maksiat, kemudian dia bertobat, tetapi terulang lagi kemaksiatannya, kemudian dia bertobat lagi dengan harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya. Bagaimanakah hukum atau kondisi dari orang yang selalu berbuat kemaksiatan dan bertobat, maksiat dan tobat kembali? Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz, jazakallahu khairan. Iya, barakallahu fiik. Orang berdosa terus tobat. Sebulan kemudian dosa lagi, tobat lagi. Setengah bulan kemudian dosa lagi, tobat lagi. Terus begitu. Orang itu berjiwa an-nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah adalah jiwa yang banyak mencela diri sendiri. Lawwam dari laim. Kalau laim mencela, kalau mencelanya terus-terusan lawwam. Dia jiwa yang beribadah kepada Allah, ada iman, ibadah, tapi juga imannya lemah, terus terjerumus ke dalam dosa. Setelah terjerumus ke dalam dosa, dia menyesal, dia mencela diri sendiri, kenapa, dan seterusnya tobat, ibadah lagi. Beberapa hari kemudian terjerumus lagi ke dalam dosa, baik dosa yang sama atau dosa yang lain. Ya, karena lemahnya iman, karena kondisi lingkungan yang buruk, atau karena hal lain, teruslah dosa, dia sadar lagi, menyesal lagi, tobat lagi, mencela lagi diri, terus begitu. Bagaimana orang seperti itu? Taib, barakallahu fi. Kalau setelah orang itu berdosa, dia tobat, tobatnya benar, memenuhi 7 syarat taubatan nasuha. Pertama, dia menyesal. Kedua, dia berhenti. Ketiga, dia bertekad tidak kembali. Keempat, kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, dikembalikan hak orang itu. Kelimanya, dilakukan sebelum sakaratul maut. Keenam, dilakukan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Ketujuh, taubatnya ikhlas karena Allah, bukan karena orang, bukan karena kepentingan dunia. 7 syarat ini bila dipenuhi, taubatnya nasuha, terampuni semua dosanya. Dia benar-benar menyesal, berhenti, dan bertekad tidak akan kembali, terampuni semua dosa. Tapi sebulan kemudian, karena iman yang lemah, karena lingkungan yang buruk, karena banyak faktor, dia terjerumus lagi ke dalam dosa, baik dosa yang sama atau dosa yang lain. Bagaimana terus tobat lagi? Bagaimana dengan tobatnya yang pertama? Tobat yang pertama sah. Tobat yang pertama menghapus dosa yang dulu, dan dosa ini dosa baru yang wajib lagi ditobati. Sebab tidak ada syarat tobat itu tidak mengulang kembali dosa di masa yang akan datang. Tidak ada syarat itu. Yang ada adalah bertekad tidak mengulang. Bedakan antara bertekad tidak mengulang dengan mengulang tanpa direncanakan, tanpa disengaja, ya enggak? Jadi kalau seorang sudah dosa terus tobat, bertekad tidak mengulang, sampai kapan saya tidak mengulang, sudah sah, terhapus semua dosa. Tapi ternyata sebulan kemudian, karena situasi, karena banyak faktor, terjerumus lagi, itu dosa baru yang harus diapa? Ditobati lagi. Maka dia wajib lagi tobat dengan taubatan nasuha seperti itu. Dan terjerumusnya dia yang kedua kali harus memberi pelajaran. Dianalisa kenapa sampai terjerumus lagi. Mungkin karena pergaulan yang buruk. Oh, kalau begitu pergaulannya harus saya ganti. Hijrahnya itu bukan sekedar konsep, tapi lingkungan juga harus ditinggalkan. Lingkungan yang buruk, kawan yang buruk, ya, habitat yang buruk, ditinggalkan, dicari habitat baru, dicari lingkungan baru, kawan baru yang baik, yang bagus, yang bisa membawa kita kepada kebenaran atau kepada kebaikan. Seperti itu, ya. Jadi kalau ketika tobatnya memenuhi 7 syarat tadi, termasuk bertekad tidak kembali, maka sudah sah tobatnya, terhapus. Dan bila kelak terjerumus lagi ke dalam dosa tanpa direncanakan, tanpa di planning, tanpa disengaja, hanya terjadi begitu saja, maka itu adalah dosa baru yang wajib ditobati. Kecuali kalau sekarang saya tobat, tapi nantilah kalau sudah punya uang lagi berbuat lagi. Berarti ada rencana, maka tidak sah tobatnya. Tidak terampunilah dosa-dosanya, ya. Jadi demikian. Jadi kalau dosa tersebut adalah dosa yang tidak direncanakan, dan tobat dia pertama benar-benar bertekad tidak mengulang kembali dosanya, tapi kemudian terulang tanpa di planning, tanpa direncanakan, maka dosa yang kedua tidak merusak tobatnya yang pertama, dan itu dosa baru yang wajib untuk ditobati dengan memenuhi 7 syarat taubatan nasuha tadi. Ya, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.